بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masuk ke pasal yang ke-8, yaitu fin nasikhi wal mansukhi, tentang nasikh dan mansukh. Nah, pasal ke-8 ini adalah pasal yang masih terkait dengan bab al-muta'alliqatu bil alfaz, kan begitu. Ini masih terkait dengan bab yang pembahasannya itu masih berhubungan dengan lafaz. Termasuk masalah satunya adalah pembahasan nasikh wal mansukh. Di mana pembahasan nasikh wal mansukh ini masih terkait dengan pembahasan yang berhubungan dengan lafaz. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan kira-kira nasikh ini artinya yang menasakh, dan mansukh yang dinasakh, gitu ya. Jadi nasikh yang menasakh. Nasikh itu yang menghapus, dan mansukh itu yang dihapus, atau kalau kita bilang ya yang menasakh dan yang dinasakh, ya seperti misalkan marfu yang dirafa, gitu ya. Kan begitu. Jadi marfu yang dirafa, rafi yang merafa, kan begitu. Nah, kemudian Syekh mengatakan an-naskhu huwa bayanun tihai hukmin syar'iyyin bi tariqin syar'iyyin mutarakhin 'anha. Nah, pembahasan kita di sini tadi kita katakan adalah nasikh yang menasakh dan mansukh yang dinasakh. Tapi justru sekonyong-konyong penulis memberikan ta'rif dari nasakh, bukannya menjelaskan ataupun memberikan had dari nasikh dan mansukh, tapi justru ya, secara tiba-tiba dia menjelaskan definisi daripada nasakh. Maka seakan-akan di sini musannif ataupun Syekh Muhammad Hasan itu mengisyaratkan bahwa jika kita ingin memahami nasikh dan jika kita ingin memahami apa itu mansukh, maka fahamilah nasakh. Sama seperti halnya jika kita ingin memahami apa itu mu'rab, maka fahamilah i'rab. Kan begitu. Jika kita ingin memahami apa itu marfu, maka fahamilah rafa. Nah, kira-kira seakan-akan mengisyaratkan demikian. Maka di sini beliau mengatakan an-naskhu huwa bayanun tihai hukmin syar'iyyin. Nasakh itu adalah penjelasan kesimpulan, penjelasan akhir daripada hukum syar'i. Jadi nasakh itu ialah sebuah penjelasan, sebuah bayan yang bersifat akhir ataupun kesimpulan dari sebuah hukum syar'i. Bi tariqin syar'iyyin, dengan cara yang syar'i pula, mutarakhin anha, yang bersifat mutaakhir darinya. Ya, mutaakhir. Gimana membahas Indonesia kan mutaakhir apa? Ya, pokoknya yang terakhir lah gitu ya. Iya. Tarakhum kan lawan tarikh. Bukan. Mutarakhin ini telat gitu ya. Telat. Ya, gitulah dia. Lawan tarikh. Iya, heeh. Tarakhum. Tertunda gitu ya. Belakangan gitu ya, belakangan. Iya. Tarakhum. Iya, belakangan darinya. Iya, belakangan darinya. Kira-kira begitu. Tarakhum. Jauh dari. Iya, belakangan. Yang datang belakangan gitu ya. Oke. Okay. Oh iya, kira-kira demikian. Ya, itulah bahasanya saya. Jadi an-naskhu huwa bayanun tihai hukmin syar'iyyin. Ya, nasakh ialah penjelasan kesimpulan bagi hukum syar'i. Ya. Jadi sebuah penjelasan kesimpulan, sebuah penjelasan akhir bagi hukum syar'i dengan cara yang syar'i yang bersifat datang belakangan. Nah, inilah definisinya. Jadi saat kita memahami apa itu nasikh, maka pahamlah kita apa itu nasikh dan pahamlah kita apa itu mansukh. Jadi nasikh adalah yang menasikh, mansukh ya, mansukh adalah yang dinasikh. Sementara nasakh sendiri adalah sebuah penjelasan akhir bagi hukum syar'i. Jadi nasakh adalah sebuah penjelasan akhir, sebuah penjelasan kesimpulan bagi hukum syar'i dengan cara yang syar'i, yang mana dia datang belakangan. Ya, mutarakhin ana. Datang belakangan. Fama la yakunu, kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya ya. Fama la yakunu hukman syar'iyyan la yusamma raf'uhu naskhan. Oleh karena itu, apa saja yang dia itu bukan hukum syar'i, jadi apa saja yang dia itu bukan hukum syar'i, maka tidak dinamakan penghapusannya sebagai nasakh. Karena tadi kita katakan nasakh itu ialah bayanun tihai hukmin syar'in, yakni menjelaskan ataupun menerangkan ataupun penjelasan akhir bagi hukum syar'i. Fama la yakunu hukman syar'iyan la yusamma raf'uhu naskhan. Jadi andai kata dia itu bukan hukum syar'i, maka itu tidak dinamakan dengan nasakh. Ini penghapusannya tidak dinamakan dengan nasakh. Menghapus. Iya. Jadi la yusamma raf'uhu naskhan. Jadi penghapusannya tidak dinamakan dengan nasakh. Nasakh katanya mengangkat hukumnya tadi. Rafa'. Iya, memang tapi menghapus lagi. Salah satu di antara makna rafa' itu menghapus. Ya menghapus gitu ya. Nasakh. Jadi kira-kira gini, la yusamma naskhuhu naskhan gitu. Jadi penghapus makna rafa' itu nasakh. Jadi pengangkatannya gitu ya. Pengangkatannya itu yaitu pengangkatan ma la yakunu hukman syar'iyan la yusamma naskhan. Jadi pengangkatan sesuatu yang tidak dinyatakan sebagai hukum syariat itu tidak dinamakan dengan nasakh. Contohnya kal bara'atil asliyatil ma'rufati bil aqli qabla ijabil ahkami bis syar'i. Fala yu'tabar raf'uha naskhan li'annaha lam tathbut bisyar'i. Seperti contohnya adalah al-bara'ah al-asliyah, yakni ketiadaan hukum pada dasarnya. Ketiadaan hukum pada dasarnya yang diketahui secara akal ya, yang dapat diketahui dengan akal. Jadi kal bara'atil asliyatil ma'rufati bil aql. Ini al bara'atul asliyah ya, ini sebenarnya sebuah istilah ya. Istilah yang dikenal di dalam usul fiqih ya, al bara'atul asliyah. Al ma'rufah, jadi al bara'atul asliyah yang dikenal dengan akal, yang diketahui dengan akal. Yang diketahui dengan akal sebelum adanya penetapan hukum wajib secara syariat. Sebelum adanya pengwajiban hukum secara syariat, maka al-bara'atul asliyah ini tidak kita namakan penghapusannya ya. Maka penghapusan al-bara'atul asliyah ini tidak kita namakan dengan nasakh. Kenapa? Li'annaha lam tathbut bisyara', karena al-bara'atul asliyah itu tidak muncul dalam syariat, tidak muncul secara syara'. Dengan arti kata, ya dia itu bukan la yakunu hukman syar'iyan, ma la yakunu hukman syar'iyan. Al-bara'atul asliyah ma la yakunu hukman syar'iyan. Sehingga penghapusannya, ya penghapusan ma la yakunu hukman syar'iyan, la yusamma naskhan. Salah satunya adalah al-bara'atul asliyah. Ya, al-bara'atul asliyah kira-kira kalau kita bahas Indonesia kan, yaitu apa namanya, ketiadaan hukum pada dasarnya. Ya, ketiadaan pada asalnya gitu ya. Nah, ketiadaan pada asalnya ini dikenal secara akal. Ya, dikenal dengan akal sebelum datangnya kewajiban hukum secara syara, maka ini tidak dinamakan dengan maka penghapusannya itu tidak dinamakan dengan nasakh. Ya, kita contohkan seperti misalnya, ya, kemudian di sini Syekh mencontohkan lagi, ya, setelah dia mencontohkan ma la yakunu hukman syar'iyan la yusamma raf'uhu naskhan, contohnya adalah al-bara'atul asliyah, ya, fala yu'tabar raf'uha naskhan. Nah, contoh dari al-bara'atul asliyah wa dhalika ka siyami ramadan mathalan. Dan contoh akan hal tersebut adalah seperti puasa Ramadan misalnya. Fa inna raf'a adami wujubi shaumihi الثابت بالفعل قبل ورود الشرع بوجوب صومه بالشرع لا يسمى نسخا. Maka sesungguhnya pengangkatan ataupun penghapusan ketiadaan kewajiban berpuasa bulan Ramadan, jadi ini Syekh memberikan contoh tentang puasa Ramadan, ya, jadi Syekh memberikan contoh tentang puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Maka kata Syekh, sesungguhnya penghapusan tidak wajibnya puasa Ramadan as-sabit bil fi'l, yang dapat diketahui dengan perbuatan. Jadi penghapusan tidak wajibnya puasa Ramadan, ya, di mana al-bara'atul asliyah, ya, ataupun apa namanya, ketiadaan hukum pada dasarnya adalah adamu wujubi shaum, ya, adamu wujubi shaum Ramadan. Itu kan asli, ya, al-bara'atul asliyah adalah adamu wujubi shaum Ramadan, ketiadaan kewajiban puasa Ramadan, itu kan aslinya. Nah, kemudian dirafa, ya, adamu wujubi shaum Ramadan dihapus, artinya apa, jadi wujub, kan gitu, jadi wujubi shaum Ramadan, kan gitu ya. Jadi wujubi shaumi Ramadan, yang tadinya adamu wujubi shaumi Ramadan. Nah, fa inna raf'ahu, ya, maka penghapusan adamu wujubi shaumi Ramadan as-sabit bil fi'l, ya, yang muncul dengan perbuatan, ya, yang maksudnya dapat diketahui dengan perbuatan qabla wurudi syara', sebelum adanya syara' diwujubi shaumihi, ya, sebelum adanya syara' mewajibkan puasa Ramadan bisyara', secara syara', la yusamma naskhan, maka ini enggak dinamakan dengan nasakh. Ya, jadi kita enggak bisa bilang bahwa nasakh, maksudnya ketidakadaan kewajiban shaum, ketika munculnya kewajiban shaum, maka itu tidak dinamakan dengan nasakh. Kejadian itu tidak kita namakan dengan nasakh. Kenapa? La yakunu hukman syar'iyan. Ya, karena itu termasuk sesuatu yang tidak dinyatakan sebagai hukum syar'i. Ya, karena ya maksudnya ini ada wujubi shaumi Ramadan. Li'annahu lam yathbut bisyara'. Ya, karena dia itu tidak muncul dengan syariat, tapi as-sabit bil fi'l. As-sabit bil fi'l, di mana secara perbuatan yang mereka tidak melakukan kewajiban puasa Ramadan sebelum adanya syariat mewajibkan puasa Ramadan, ya, di mana mereka tidak melakukan itu, kan. Jadi kemunculan tidak wajibnya puasa Ramadan itu bukan sabit bis syara', tapi sabit bil fi'l, gitu loh. Jadi hanya sabit bil fi'l, jadi bukan ada syariat menyatakan tidak wajib puasa Ramadan, kan gitu, ya, nggak ada hukumnya gitu, itu bukan hukum syar'in, paham ya. Jadi itu bukan hukum syar'i, tapi as-sabit bil fi'l, bukan sabit bis syara', gitu. Sementara yang namanya nasakh itu, dia itu adalah yakunu hukman syar'iyan, dia mesti berupa ma yakunu hukman syar'iyan, bukan ma la yakunu hukman syar'iyan. Karena kalau ma la yakunu hukman syar'iyan la yusamma raf'uhu naskhan. Jika dia itu bukan sesuatu hukum syariat, maka itu pengangkatannya ataupun penghapusannya tidak dinamakan, tidak diistilahkan dengan nasakh, gitu. Jadi jangan kita bilang nasakh, walau memang hukumnya berubah gitu ya, berganti dari tidak wajib, ya seperti masalah puasa Ramadan tadi, dari tidak wajib lalu Allah wajibkan, kan gitu. Nah ini kan berganti, tapi ini gak dinamakan dengan nasakh. Karena apa? Ketidakwajiban tadi itu bukan hukum syar'i. Karena sabitnya itu bukan bisyarat, tapi sabitnya bil fi'l. Qabla wurud disyarat, kan gitu. Qabla wurud disyarat, diwujud disomihi disyarat. Paham kira-kira? Sampai di sini. Ini agak rumit memang ini kayaknya. Muter-muter. Paham kira-kira Bang Budi? Baik, jadi kan begini. Nasakh itu ialah bayanun fiha'i hukmin syar'iyin. Itu nasakh. Hukmin syar'iyin. Ini menjelaskan akhir bagi hukum syariat. Nah, karena definisinya demikian, maka Syekh mengatakan, ma la yakunu hukman syar'iyan la yusamma raf'uhu naskhan. Jadi jika dia itu bukan berkaitan dengan hukum syar'i, maka pengangkatannya, penghapusannya tidak dinamakan dengan nasakh. Ya, tidak dinamakan dengan nasakh. Misal sholat. Sholat lima waktu. Nah, ketidakadaan kewajiban sholat lima waktu sebelum munculnya kewajiban sholat lima waktu, ya ketidakadaan sholat lima waktu sebelum munculnya kewajiban sholat lima waktu itu bukan syarat, itu bukan muncul berdasarkan syarat, tapi muncul berdasarkan fi'al. Ya. Atau seperti yang tadi dikatakan, al-bara'atul asliyah al-ma'rufah bil-akal. Al-ma'rufatu bil-akal, yang dapat diketahui dengan logika. Di mana ketidakadaan ataupun ketidakwajiban sholat lima waktu, ya, pada asalnya itu as-sabit bil-fi'l. As-sabit bil-fi'l, bukan yang muncul berdasarkan syariat, tapi muncul berdasarkan perbuatan. Ya, bukan syariat yang memunculkan bahwa tidak wajib sholat lima waktu. Enggak ada syariat memunculkan seperti itu, gitu. Nah, kemudian muncullah syariat. Kemudian datanglah syariat mewajibkan sholat lima waktu. Sehingga berubahlah dari tidak wajib, dari ketidakadaan kewajiban sholat lima waktu menjadi ada kewajiban sholat lima waktu. Maka pergantian ini tidak kita namakan dengan nasakh. Sebab apa? Yang sebelumnya itu bukan hukmun syar'i, gitu loh. Karena sabitnya bukan bisyarat, tapi sabitnya bilfil, kan gitu. Atau dengan kata lain, al-ma'rufatu bil-akal. Al-ma'rufatu bil-akal. Jadi al-bara, maka di sini musannif mencontohkannya dengan al-bara'atul asliyah. Ataupun istilah lainnya, al-adamul asli. Istilah lain dari al-bara'atul asliyah, al-adamul asli. Ya, ketidakadaan hukum pada dasarnya, ataupun pada asalnya. Mungkin kalau dibalik, baru kalau saya. Dibalik. Ya, ada kewajiban sholat, tiba-tiba hari ini datang tidak ada kewajiban sholat. Nah itu baru nol rasa. Kaum Nabi sebelum kita kan ada sholat, walaupun dengan cara yang berbeda. Kemudian diturunkan Nabi Muhammad, datang perintah sholat. Nah, perbuatan sholat nggak ada. Iya. Jadi ketidakadaan kewajiban sholat itu sabit berdasarkan perbuatan. Seperti di sini, ketidakadaan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan itu sabit berdasarkan fi'il, bukan sabit berdasarkan syarat. Ya, bukan muncul berdasarkan syarat, tapi muncul berdasarkan fi'il, di mana memang sebelum datangnya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, ya mereka tidak berpuasa. Ya, sabit berdasarkan fi'il. Nah, fi'ilnya tidak berpuasa. Nah, itu bukan hukum syar'in, kan? Jadi ada mewujud syar'in, laisa hukman syar'ian, la yakunu hukman syar'ian, kan gitu ya? Ya kan begitu? Itu bukan hukum syar'i. Nah lalu muncullah ijabul ahkam bisyara, kan ya? Muncullah ijabul ahkam bisyara, maka terjadilah pertukaran, kan? Nah tapi pertukaran ini tidak kita namakan dengan nasakh. Dari tiada ke ada itu bukan nasakh. Iya, itu bukan nasakh. Karena yang ketidakadaan tadi itu tidak sabit bisyarat, tapi sabit ya bil fi'l, intinya al-ma'ruf atau bil akal, kan begitu. Kalau dibalik dari ada ke tidak ada baru nasakh. Selama si nasikhnya ya, Quran dan sunnah. Ya. Ya, selama si nasikhnya Quran dan sunnah, maka barulah kita namakan dengan nasakh. Macam dulu kan. Seorang bermaksiat itu hukumnya langsung aja lah, lebih baik bagimu mati, gitu kan, ya, di syariat syariat. ada tuh yang di Al-Qur'an. Kalau dia bermaksiat, maka lebih baik baginya mati. Atau mungkin aksarnya udah dihapus. Contoh yang mudah, sebelumnya, sebelumnya syariat menetapkan kiblah ke Baitul Maqdis. Kemudian, nah ini kan di mana penetapan kiblah ke Baitul Maqdis ini sabit bisyarat. Sabit bisyarat. Ya, memang muncul berdasarkan syariat, ya. Muncul dengan syariat kan gitu. Nah, kemudian muncul lagi ya apa namanya penetapan kiblah menghadap ke Masjidil Haram. Nah, baru inilah yang dinamakan, maka pergantian ini inilah yang dinamakan dengan nasakh. Kenapa? Ya, sebab yakunu hukman syar'iyan. Ya. Ya, sebab dia itu adalah hukum syar'i. Nah, tapi kalau dia bukan hukum syar'i, bukan ketetapan syariat, ya seperti tadi, ketidakadaan kewajiban puasa, ini kan bukan hukum syar'i. Ya, karena sabitnya bukan bisyarat, tapi sabitnya bil fi'il gitu loh. Nah, ini disebut dengan al-bara'atul asliyah. Ini salah satu contoh saja ya, salah satu contoh dari la yakunu hukman syar'iyan la yusamma rafuhu naskhan, salah satu contohnya adalah al-bara'atul asliyah. Dan al-bara'atul asliyah adalah salah satu istilah-istilah yang terdapat di dalam usul fiqih. Yang sebenarnya istilah al-bara'atul asliyah ini muncul saat membahas tentang istishhab ya, tapi mau enggak mau di sini dimunculkan ya sebagai permisalan. Jadi ya apa namanya itu istilah-istilah yang berada di belakang ya, namun muncul di pembahasan-pembahasan yang dijadikan mu'alif di sini sebagai pembahasan yang sebelum pembahasan tersebut begitu. Tapi kalau di buku-buku yang lainnya ya pembahasan al-istishhab ya, justru lebih dahulu dikenalkan dibandingkan pembahasan ya ada yang begitu ya. Jadi justru dikenalkan dibandingkan pembahasan nasikh wal mansukh ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masalah urutan-urutan pembahasan ini tergantung metode penulis masing-masing. Ya. Masing-masing penulis maksudnya. Demikian. Paham sampai di sini? Ya, intinya an-naskhu huwa bayanun intihai hukmin syar'iyyin bi tariqin syar'iyyin mutarakhin anha. Sehingga kesimpulannya ma la yakunu hukman syar'iyyan la yusamma raf'uhu naskhan. Contohnya al-bara'atul asliyah, al-ma'rufah bil akal, yang dapat diketahui dengan akal. Qabla ijabil ahkami bisyar, ya sebelum adanya pengwajiban penghukuman secara syarat. Ya sebelum adanya ataupun datangnya pengwajiban hukum secara syarat. Maka ini tidak kita i'tibar, tidak kita ibarahkan sebagai nasakh. Ya, jadi penghapusannya ataupun pengangkatannya itu tidak kita ibarahkan sebagai nasakh. Karena al-bara'atul asliyah tadi itu tidak muncul dengan syariat. Ya, tidak muncul secara syara', tapi ya munculnya itu al-ma'rufa bil akal, atau misalkan seperti puasa Ramadan, yaitu as-sabit bil fi'il, ya. Maksudnya raf'u adami wujubil shaumi Ramadan, yaitu sabit bil fi'il, ya qabla wurudi syara' bi wujubi shaumihi bis syara'. La yusamma naskhan. Ini saat muncul, ketika munculnya kewajiban berpuasa Ramadan dengan secara syariat, maka ini ya, kejadian ini ataupun pengangkatan ketidakwajiban, artinya kan itu kita mengangkat ketidakwajiban, ya bukan kita, maksudnya syariat mengangkat ketidakwajiban shaum Ramadan, maka ini tidak dinamakan dengan nasakh, karena ketidakadaan kewajiban puasa Ramadan itu bukan sabit bisyarat, tapi sabit bil fi'l. Ya, intinya demikian. Jadi karena definisi nasakh tadi adalah bayanun fiha'i hukmin syar'iyyin. Ini perlu diingat. Ya, singkatnya di sini, ya musannif mengisyaratkan untuk memahami nasikh dan untuk memahami mansukh, maka pahamilah nasikh. Karena nasikh itu hanya si penasikh, dan mansukh itu hanya yang dinasikh. Gitu. Jadi pahamilah nasikh. Maka nasikh adalah bayanun tihai hukmin syar'iyyin, bitariqin syar'iyyin, mutarakhin anha. Ini penting. Ya. Bayanun tihai hukmin syar'iyin bi tariqin syar'iyin mutarakhin anha, tiga itu, tiga entitas tersebut yang ada pada diri nasakh. Wa kadzalika, lalu lanjutnya musannif mengatakan la budda lin nasikhi ay yakuna hukman syar'iyyan min al-Qur'ani aw min Qur'anin aw sunnatin fala naskha bil aqli aw al maslahati aw ghairi dhalika min al umuri. Dan begitu juga hendaknya bagi nasikh, ya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi ya, walau di sini Syekh tidak menjelaskan ataupun tidak memberikan ta'rif daripada nasikh ya, tapi justru Syekh memberikan ta'rif daripada nasikh ya, karena mengisyaratkan seakan-akan untuk memahami nasikh adalah pahami nasikh ya, seperti untuk memahami mu'rab pahamilah i'rab kan gitu ya, sebab mu'rab adalah sesuatu yang di'rab kan gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Maka di sini Syekh mengatakan begitu juga ya, maka hendaknya bagi nasikh ya, maka begitu juga permasalahannya ataupun pembahasannya ya, hendaknya bagi nasikh yang menasakh ya, nasikh atau yang menasakh ay yakuna hukman syar'iyan, jadi haruslah juga berupa hukum syar'i ya, kalau enggak akan kita bisa, kalau misalkan tidak berupa hukum syar'i atau bukan atau dia itu bukan yang sabit bisyara kan gitu ya, maka kita enggak bisa bilang itu adalah nasakh ya, kejadian tadi ataupun penghapusan itu kita tidak bisa namakan sebagai nasakh ya, jika si nasikh ya, bukan ataupun tidak sesuatu yang berupa hukum syar'i. Nah, apa itu hukum syar'i? Min Qur'anin aw sunnatin. Ya, ini berupa Qur'an ataupun sunnah. Jadi hukum syar'i itu berupa Qur'an ataupun sunnah. Itulah hukum syar'i. Jadi nasikh ay yakun hukman syar'iyan. Jadi oleh karena itu hendaknya bagi nasikh juga, maksudnya si sang penghapus gitu ya, si penghapus ataupun si penasikh itu juga berupa hukum syar'i, berupa Al-Qur'an ataupun berupa sunnah. Fala naskha bil aqli, maka tidak ada yang namanya nasikh itu ya, tidak ada yang namanya penghapusan itu dengan akal, dan tidak ada yang namanya penghapusan itu berdasarkan maslahat. Enggak ada. Karena penghapusan harus min Qur'anin aw sunnatin, berupa Al-Qur'an ataupun berupa hadis. Aw ghairi dzalika min al-umuri, atau berdasarkan perkara-perkara yang lain, enggak ada. Pokoknya fala naskha bil aqli aw bil maslahati aw bi ghairi dzalika min al-umuri. Jadi tidak ada yang namanya naskh, tidak ada yang namanya penghapusan, ya tidak ada yang namanya pengangkatan kan begitu. Berdasarkan akal, berdasarkan maslahat, ataupun karena perkara-perkara yang lain. Yang menasah hukum Islam. Ya, yang menasah hukum terhadap hukum sebelumnya, ya, yang menasah hukum terhadap hukum sebelumnya harus hukman syar'iyan. Dan hukman syar'iyan itu apa? Min Qur'anin aw sunnatin. Toh. Ya, itulah dia. Min Qur'anin aw sunnatin. Hukum syariat itu kan sana ada empat. Apa? Kitab syariat ada empat. Ijma' dan ijma' dan qiyas enggak pakai lain. Oh, kalau itu pakailah. Itu kan mengikuti ya, mengikuti Qur'an ataupun sunnah. Ya, sebab itu kan mengikuti Qur'an ataupun sunnah. Mengikuti Qur'an ataupun sunnah. Ya, karena yang hukum syar'i yang ataupun khitabullah yang selanjutnya yaitu semua mengikuti Quran ataupun sunnah. Mas, kalau ijma itu kadang-kadang kan ijma itu enggak apa ya? Muncul dari Al-Qur'an gitu. Iya, mengikuti Al-Qur'an enggak ada. Iya, mengikuti Quran dan sunnah, tapi dia mengikuti Quran dan sunnah. Iyalah. Oh, ya. Ada ijma juga bisa. Makanya kan lafaznya kemarin ya, ketika kita membahas tentang hukum syar'i ya, yaitu khitabullah, mana dia? Ya, khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtiran aw takhiran aw wad'an. Kemudian wal muradu bi khitabillahi kalamullahi alladhi yadullu 'alaihi al-Qur'an was-sunnah wa yatba'uha ya. Bahkan sebenarnya alladhi yadullu 'alaihi al-Qur'an wa yatba'uhu as-sunnatu wal ijma'u wa ghairu dhalika min al-adillah. Nah, demikian. Ya, tapi di sini rupanya enggak ada dinyatakan sebagai wayat ba'udzalika gitu ya. Enggak ada. Hah? Di sini enggak ada di sini. Jadi wal muradu bi khitabillahi kalamu kalamullahi alladhi yadullu alaihi alquran wassunnah wal ijma wa ghairu dzalika min al-adillah. Tapi seperti yang dijelaskan oleh para masyayikh ya, selain daripada Al-Qur'an itu apa namanya? Mutbi ya, pengikut gitu ya, mengikuti Al-Qur'an ya, atau dengan kata lain mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Ya ada mereka yang mengatakan khitabullah adalah ataupun khitab syara' adalah Al-Qur'an wa Sunnah. Wa yatba'uhuma kan gitu ya. Min al-adillah ya. Ghairu dzalika min al-adillah begitu. Wallahu alam. Ya intinya fala naskha bil aqli aw al maslahati aw ghairi dzalika min al umuri. Ya jadi kalaupun misalkan dia itu sebagai nasikh ya. Jika misalkan dia itu sebagai nasikh maka ayyakuna hukman syar'iyyan min Qur'anin aw sunnatin. Ya, tapi kalau kita lihat di sini pembahagian nasikh wal mansukh ya, bisa kita lihat maka memang enggak keluar dari Quran dan Sunnah yang ada di buku ini ya. Ya. Jadi ya sesuai dengan pernyataan musannif di sini min Quranin aw sunnatin. Ya memang harus berupa Quran ataupun berupa Sunnah. Ya enggak keluar dari keduanya. Fala naskha bil aqli aw al maslahati aw ghairu dzalika min al umuri atau perkara-perkara yang lainnya maka tidak ada yang namanya nasikh. Ya tidak ada yang namanya penghapusan. Kemudian Syekh melanjutkan wala budda lin nasikhi ay yakuna mutaakhiran anil mansukhi. Ya karena memang tadi ada tiga ya, bayan intihai hukmin syar'iyyin bi tariqin syar'iyyin mutaraqin an. Ya mutaraqin an kira-kira mutaakhiran mutaakhirin an. Ya bi tariqin syar'iyyin mutaakhirin mutaakhirin an. Nah maka di sini dikatakan wala budda lin nasikh, oleh karena itu juga ya, oleh karena itu hendaklah juga bagi nasikh itu ayyakuna mutaakhiran. Karena nasikh itu sendiri ya, definisi nasikh tadi mutaraqin anah, datangnya belakangan. Jadi oleh karena itu nasikh juga hendaknya mutaakhiran anil mansukhi. Ya mutaakhiran anil mansukhi. Ya di sini lagi-lagi Syekh tidak mendefinisikan apa itu al-mansukh ya, karena untuk memahami mansukh maka pahami saja nasakh. Sebab mansukh itu bentuk sighah isim maf'ul ya, daripada nasakh kan begitu. Maka bagi nasikh hendaknya mutaakhiran anil mansukh, datangnya mesti belakangan daripada yang dinasakh. Fa ini tasala ya, jadi perhatikan di sini mutaakhiran anil mansukh, jadi nasikh mesti datang belakangan daripada si mansukh. Fa ini tasala, jadi kalau misalkan dia muttasil ataupun satu konteks gitu ya, nyambung ya, dengan si mansukh, seperti misalkan istisna ya, di mana kan ini muttasil ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin ketika kita membahas tentang khas ya, kan muttasil istisna wasyarat ya, satu konteks kan gitu ya, wasifah fala yusamma naskhan bal takhsisan. Ini enggak kita namakan dengan nasakh ya, tapi kita namakan dengan pengkhususan. Nah demikian. Jadi mesti apa? Syaratnya apa? Di mana nasikh ayyakuna mutaakhiran anil mansukhi. Ini ketentuan ya. Nasikh ayyakuna mutaakhiran anil mansukh. Lam yattasil. Fa in ittasala bihi kal istisna wasyarat wasifah fala yusamma naskhan bal takhsisan. Wallahu alam. Ya. Oleh karena itu tinggal pembahasan kita adalah kalau begitu bagaimana nasakh itu kan gitu ya. Bagaimana bentuk nasakh itu? Maka kata Syekh anwa'un nasakh. Ya, maka Syekh pun lanjut masuk ke subjudul anwa'un nasakh, macam-macam nasakh. Ya, sebab kan di sini tadi dikatakan an-nasikh ayyakuna mutaakhiran 'anil mansukh. Fa in ittasala kal istisna wa syar wa sifah fa laysa manaskhan bal takhsisan. Maka pertanyaan kita, bagaimana nasakh itu kan gitu. Maka di sinilah penjelasannya. Ya, dengan judul anwa'un nasakh, yaitu macam-macam daripada nasakh. Nah Syekh pun mengatakan lin naskhi anwa'un katsiratun min haythiyatin katsiratin. Nah jadi Jadi an-naskhu anwa'un katsiratun min haythiyatin katsiratin. Ya, lin-naskhi anwa'un katsiratun min haythiyatin katsiratin. Haythiyat, haythi. Jadi bagi naskh itu terdapat banyak macam. Ada banyak macamnya dari sisi yang banyak pula. Jadi bagi naskh itu ada beragam macam, ya, ada banyak ragam macamnya dari sisi yang banyak pula. Jadi macam-macam naskh yang ada itu, ya, dari banyaknya macam-macam naskh yang ada itu muncul dari beberapa sisi pula, ya, dari beberapa sisi. Awalan, pertama, anwa'un naskh min haitsul badal. Nah, macam naskh yang ditinjau dari sisi badal ataupun pergantian. Jadi ini yang pertama, ya, karena tadi kita katakan linnaskhi anwa'un katsiratun min haythiyatin katsiratin. Ya, seperti tadi Syekh mengatakan, ya, bagi naskh itu ada banyak macam, ya, dari beberapa ataupun dari peninja dari ditinjau dari beberapa sisi. Nah, maka yang pertama yaitu macam apa namanya? Macam-macam naskh yang ditinjau dari sisi badal. Pertama, kita bahas dulu macam-macam naskh yang ditinjau dari sisi badal. Nah, jadi yang ditinjau dari sisi badal saja itu bermacam-macam. Ya, jadi bermacam-macamnya ini banyak dari sisi yang banyak pula, begitu loh. Nah, pertama, anwa'un naskhi min haythul badal. Macam-macam naskh dari sisi badal. Pertama, ya. Jadi pertama, anwa'un naskh min haythul badal. Pertama, an-naskhu bila badalin. Penasehan tanpa gantian, ya, penasehan tanpa gantian. Wadzalika, dan hal tersebut contohnya sebagaimana penasehan yang terjadi pada firman Allah Subhanahu wa taala kama fi nuskhi qawlihi taala idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Kalau kalian hendak bermunajat, ya, jika kalian hendak bermunajat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terlebih dahulu sebelum munajatnya kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersedekah. Ya, jadi faqaddimu shadaqatan baina yaday najwaakum. Maka terlebih dahulu bersedekahlah sebelum kalian melakukan munajat tersebut. Ya, idza najaitumur rasul, saat kalian ingin bermunajat kepada Rasulullah, ya, faqaddimu shadaqatan baina yaday najwaakum. Maka terlebih dahulu bersedekahlah, ya, faqaddimu, maka hendaklah terlebih dahulu kalian melakukan sedekah baina yaday najwaakum, ya, sebelum melakukan munajat tersebut. Fa inna hadza nusikha ila ghairi badalin. Maka sesungguhnya perkara ini, ya, ini perkara diharuskan bersedekah, ya, diwajibkan bersedekah sebelum bermunajat kepada Rasulullah, itu dinasakh kepada sesuatu yang tidak ada. Ya. Jadi hukum ini dinasakh, karena kan nasakh itu kan secara bahasa kan pergantian, ya, kan gitu. Nah, jadi ini dinasakh kepada, ya, ila ghairi badalin gitu. Jadi kepada yang tidak ada gantinya gitu. Enggak ada saat ini. Maksudnya si mansukhnya enggak ada gitu. Bukan si mansukhnya, ya, mansukh ini mansukh. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah, ini mansukh. Oh, nah, namun idza hadza nusikha, maka sesungguhnya ini dimasukh. Ya, fa inna hadza nusikha, maka sesungguhnya ayat ini, oh, ya, hukum ini dinasakh. Ya, mansukh kan gitu, ya. Ini mansukh, tapi dinasakh ila ghairi badalin. Mansukhun ila ghairi badalin. Dia itu dinasakh kepada yang tidak ada gantinya. Nasikhnya enggak ada gitu. Bukan nasikhnya enggak ada, ya. Tapi tidak ada hukum gantinya gitu loh. Seperti kayak tadi misalkan seperti menghadap Baitul Maqdis diganti menjadi menghadap Ka'bah ataupun Masjidil Haram kan gitu, ya. Nah, itu kan ada gantiannya. Nah, ini enggak ada gantiannya. Ila ghairi badalin. tidak ada gantiannya. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi macam-macam nasakh ditinjau dari sisi al-badal, ditinjau dari sisi pergantian, maka yang pertama adalah an-nashu bila balad, bila badalin. Nah, ini penasakhan tanpa gantian seperti yang terjadi pada ayat ini. Ini yang dinasakh sedekahnya atau bermunajat? Sedekah. Ini ayat apa namanya tuh harus melakukan sedekah sebelum bermunajat. Awalnya begitu. Ya, ini pakat dimu. Bermunajat itu kita minta sama Rasulullah. Bukan, munajat itu mengadukan unek-unek kepada Rasulullah ya. Iya, mengadukan unek-unek kita kepada Rasulullah. Seperti misalkan kita bermunajat kepada Allah di mana kita sedang mengadukan unek-unek kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sekarang iya. Berlaku mengadulah. Enggak berlaku sampai sekarang. Fa in hadza nusikh, bahkan kalau antum baca tafsirnya terkait ayat ini di zaman Rasul udah enggak berlaku lagi. Hanya beberapa saat. Beberapa saat aja berlaku. Yeah. Terkait idza najaitum ini. Tapi tadi najaitum, munajatnya sekarang gitu. Oh, mesti iya, yang dihapus itu adalah masalah wajibnya sadaqah, melakukan sedekah tadi saat mau melakukan munajat, kan gitu. Jadi itu dihapus. Nah, penghapusan ini tidak digantikan kepada perkara yang lain gitu loh. Jadi penghapusan ini tidak digantikan kepada perkara yang lain. Makanya dikatakan hadza nusikha ila ghairi badalin. Ini mansukh. Nasikhnya mana? Nasikhnya itu terdapat pada akhir ayat. Oh, kalau masalah ya. Juga. Ya, nasikhnya itu min Qur'anin aw sunnah ya, harus ya. Kalau itu harus ya. Oh iya, di sini enggak disebutin. Apa akhir ayatnya itu? Fa idza apa itu? Fa idza lam tuja. Saja. Idza najaitum ar-rasul faqaddimu baina yadayna liwaqin sadaqah. Gimana akhir ayatnya lupa saya? Jika enggak, jika tidak kalian dapatkan, fa innallaha ghafurur rahim. Kalau enggak salah begitu ya akhirnya. Ya, tetap harus dari ini ya, tetap dari Quran dan ataupun sunnah. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitum ar-rasul faqaddimu baina yadayna liwaqin sadaqah. Dzalika khairul lakum. Wa ah, itu dia. Nah, itu dia. Fa illam tajidu, ya benar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Fa tajidu berarti ya kan mafhum mukhalafahnya kan illam tajidu in tajidu kalau enggak dapat, kalau kau enggak dapat sesuatu untuk disedekahkan ya, dihapus sudah. Jadi dengan adanya ya mungkin nanti bisa lihat penjelasan tentang hal ini di tafsir-tafsir apa namanya para mufassirin ya terkait wajibnya melakukan apa ataupun bersedekah sebelum bermunajat kemudian dihapus dan bagaimana penghapusannya ya. Kalau enggak salah saya seingat saya penghapusannya itu terletak pada fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Seolah-olah dengan isyarat. Iya, jadi isyarat jika engkau tidak mendapatkan sedekah. Pokoknya begini, kalau enggak salah saya dalam sebuah hadis itu ya yang pernah melakukan ini hanya Ali ya. Cuma Ali yang pernah melakukan. Jadi kan sebelumnya ya sebelum Allah menurunkan ayat ini itu orang-orang selalu melakukan munajat sehingga menyusahkan Nabi gitu ya, karena bolak-balik gitu ya, jadi orang bolak-balik bermunajat kalau nggak salah saya begitu kalau nggak salah kisahnya ya, coba nanti antum cari hadisnya. Kemudian Allah pun menurunkan ayat ini demi meringankan Nabi ya, ini meringankan Nabi, jadi caranya adalah dengan memberikan sedekah sebelum melakukan munajat, maka orang-orang pun meninggalkan ya, maksudnya nggak ada lagi yang bermunajat gitu loh ya, karena saat kita mau bermunajat harus bayar dulu gitu ya, secara nggak langsung gitu ya, nah, harus bersedekah dulu, tapi bayar nih sedekah maksudnya, jadi harus bersedekah dulu. Nah kemudian ketika itu pun Allah hapus gitu ya, jadi Allah hapus ya, dengan ungkapan fa illam tajidu gitu. Jadi saat orang kesusahan akan hal tersebut, kemudian Allah hapus. Gitu, kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, karena berat dirasakan manusia berat. Iya, jadi Allah hapus. Ya intinya Allah menetapkan ya sedekah sebelum bermunajat. Ya awalnya ingin meringankan Nabi, karena orang bulak-balik. Ya, orang-orang bulak-balik melakukan munajat kan gitu. Nah kemudian karena berat ya, maka Allah hapus. Ilam tajidu Fa innallaha ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira demikian. Jadi intinya ini dihapus, tapi tidak ada penggantiannya gitu. Nah, demikian. Ini yang pertama. Kemudian masih dari sisi yang sama, yaitu dari sisi badal, adalah an-naskhu yang kedua ya, an-naskhu ila badalin musawin. Ini ila badalin musa ila badalin musa. Salah ini kayaknya. Iya. Ya, seharusnya enggak ada ya-nya ya. Ila badalin musawin. Semestinya tidak ada ya-nya ya, karena nakirah kan. Baik, an-naskhu ila badalin musawin. Ya unisbah juga enggak mungkin ya, ini ya unisbah. Ya, karena enggak butuh juga pakai ya unisbah. Jadi ya memang ya, ya memang memang kayaknya salah tulis mungkin ya, salah cetak barangkali. Iya, kecuali ada alif lamnya ya. Ilal badalil musawi, itu baru benar ya. Baik, jadi an-naskhu ila badalin musawin. Ya, ini nasakh penasakhan kepada apa namanya? Kepada pengganti yang setara ataupun serupa ya, sepadan ya, kepada pengganti yang sepadan. Wa dzalika kama fi naskh istiqbal baitil maqdis fi sholati bi istiqbalil ka'bah. Nah, ini dia. Ya, di mana ada penggantinya dan pengganti yang bersifat sepadan. Ya, an-naskhu ila badalin musawin. Kemudian yang ketiga masih dari sisi badal, an-naskhu ila badalin afqal. Ya, ini pergantian kepada penasakhan kepada gantian yang lebih berat. Ya. Contohnya wa dzalika kama fi naskh takhayyuri baina shaumi wal fitri wal fatri atau wal fitri. Ya, wal fitri ya. Atau wal fatri. Ya, coba nanti dipastikan di kamus ya, wal fatri atau wal fitri. Bukan, maksudnya berbuka. Maksudnya enggak berpuasa, lawan dari shaum. Fatar atau fitr. Oh, iya. Lawan dari enggak berpuasa gitu. Bainal shaumi wal fatri atau wal fitri ya, coba nanti dilihat di kamus. Ya, kalau enggak fitri, fatar, ma'al kafarati ya. Apa namanya? Ma'al kafarati awal al-islami fi qawlihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Diwujub shaum fi qawlihi ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Nah, kasus ini yaitu kasus an-naskhu ila badalin afqali itu terdapat pada penghapusan ataupun penasakhan ya, di mana kita boleh memilih antara berpuasa dan boleh memilih antara tidak berpuasa. Memilih antara berpuasa dan memilih antara tidak berpuasa disertai dengan membayar kafarat. Ya, disertai dengan membayar kafarat di awal-awal Islam ya. Di awal-awal apa namanya itu kemunculan Islam ya, kira-kira gitu. Fi qaulihi ta'ala, yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan adapun terhadap orang-orang yang mampu melakukan puasa ya, dan adapun terhadap orang-orang yang mampu melakukan puasa tapi dia tidak berpuasa, maka ya, fidyahnya adalah memberi orang apa, memberi makan orang-orang miskin. Ya, maka fidyahnya adalah memberi makan orang-orang miskin, kan begitu. Nah, kemudian ini dinasakh ya, kemudian terjadilah penasakhan biwujubish shaum fi qaulihi ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Lalu siapa saja yang menyaksikan ataupun mendapati ya, siapa saja dari kalian yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini mansukh, dan nasikhnya adalah faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Yang sebelumnya dikasih pilihan, mau berpuasa ya berpuasa, mau tidak berpuasa ya tidak berpuasa, disertai dengan bayar kafarat. Itu di awal-awal Islam. Tapi ya, saat munculnya ayat faman syahida minkum asy-syahra falyashum, maka ini nasikh dan ayat sebelumnya itu mansukh. Walau di sana ada ikhtilaf, tapi ya, ini hanya apa namanya ala sabil mithal ya, sebagai contoh kira-kira demikian. Ya, terlepas dari adanya ikhtilaf di sana. Baik. Jelas sampai di sini tentang an-naskhu ila badali afqal ya, Dimana kan berarti sebelumnya lebih ringan ya. Ya kita boleh berpuasa, kita boleh enggak berpuasa padahal kita mampu melakukannya, tapi kita boleh tidak berpuasa hanya dengan kafarah, kan gitu, hanya dengan membayar fidyah. Ya, tapi kemudian keringan ini ya, atau apa namanya at-takhir ini ya, itu di apa namanya dinasakh ya, dengan adanya apa namanya dengan ayat faman syahida minkum syahra falyashum, yang artinya tidak ada pilihan lagi ya, yang tadinya ada pilihan menjadi tidak ada pilihan, berarti kan ini aqal gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, masih dari sisi badal ya, min haitsul badal, an-naskhu ila badalin akhaf ya, ila badalin akhaffi ya, akhaffa ya ila badalin akhaffa ya, kan begitu ya. Jadi juga ila badalin afqala ya. Baik, ila badalin akhaffa. Jadi penasakan kepada gantian yang lebih ringan. Jadi kalau tadi penasakan kepada gantian yang lebih berat, sebelumnya lagi penasakan kepada gantian yang sepadan, sebelumnya lagi penasakan kepada yang tidak ada gantian. Nah, maka sekarang yang keempat dan merupakan yang terakhir ya, dari apa namanya, dari macam-macam nasakh yang ditinjau dari sisi badal, yaitu penasakan kepada gantian yang lebih ringan. Wadzalika kama fi naskhi wujubi sumudil wahidi lil ashrati bil harbi fi qawlihi ta'ala iyyakum minkum ashruna sabiruna yaghlibu mi'ataini bi qawlihi ta'ala al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa'alima anna fikum da'fa fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Contohnya ya, adapun contoh kasus terkait an-naskhu ila badalin akhafi ini terdapat pada permasalahan tentang penasakhan ya, jadi wadzalika kama, dan hal tersebut ya, sebagaimana yang terjadi pada penasakhan kewajiban sumudul wahid ya. Kalau ngelihat dari ayatnya ini, sumud ini kayaknya artinya melawan ya, tapi coba pastiin di kamus apa arti sumud ini. Wajibnya satu orang melawan 10 orang ya, di dalam berperang. Jadi wajibnya satu orang melawan 10 orang di dalam berperang. Ya, apa arti sumud? Tabah, tekun, teguh. Tabah, sumud ya. Somada coba. Ya, somada. Ya, tapi sama aja sih, tabah. Ya, tabahnya satu orang somada untuk 10 orang. Menahan, menunggu, bertahan, tetap kuat, tabah. Iya, jadi tentang ya melawan ya, ataupun menahan satu orang menahan 10 orang gitu ya, atau dengan kata lainnya melawan ya. Jadi bil harbi, ketika berperang, fi qaulihi ta'ala, yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala. Jadi kewajiban satu orang melawan 10 orang ini terhapus ya. Contoh penghapusan kewajiban ya, contoh penasakhan kewajiban satu orang melawan 10 orang ya, tatkala berperang, yang terdapat pada firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika 10 orang jika ada 10 orang yang sabar ya, jika ada 10 orang yang sabar di antara kalian jika 10 orang 20 orang ya, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian ya, mengalahkan 200 orang, ini kan berarti 1 banding 20 ya. Kan ini ya, 20 melawan ataupun mengalahkan 200. 20 mengalahkan 200 berarti kan 1 mengalahkan 20 ya. 1 mengalahkan 10 kan gitu ya. Karena kan 20 melawan 200 berarti kan 1 melawan 10. Iya kan? Benar dia? Ya? Iya. Pas itu hitungannya. 1 iya benar ya. Jadi iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Kan ada ayat ini nih. Iya. Di mana ayat ini mewajibkan satu orang melawan 10 orang. Nah, tapi permasalahan ini, kewajiban ini dinasakh biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum wa'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah ringankan ya untuk kalian ya. Jadi Allah ringankan terhadap kalian, wa'alima anna fikum, ya, di mana Allah mengetahui bahwa di antara kalian itu ada yang lemah ya, anna fikum dha'fa, fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Maka ya 100 orang yang sabar ya, di antara kalian itu mengalahkan 100 orang. Jadi ya 1 lawan 1. 200, 1 lawan 2. Ya, ini kan lebih ringan ya. Jadi yang tadinya 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2. Ya, mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Yang sebelumnya isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Demikian. Baik. Jelas ayo ikhwah, sampai di sini. Nah, kemudian tsanian. Ya. Yang kedua. Ini maksudnya macam-macam nasakh yang kedua ditinjau dari sisi yang berbeda gitu ya. Ditinjau dari sisi yang berbeda. Jadi kita sudah selesai macam-macam nasakh yang ditinjau dari sisi badal. Nah, sekarang anwa'un nasakh min haitsul hukmi war rasmi. Ya, ini macam-macam nasakh yang ditinjau dari sisi hukum dan rasm. Rasm maksudnya rasm itu rasam. Antum kenal rasm Utsmani gitu ya. Ya, rasm. Iya, rasm. Iya. Saya bingung membahas Indonesia yang rasm karena masalahnya kalimat rasm ini pun juga sudah keserap ke dalam bahasanya sih ya. Jadi kita bilangkan rasm-rasm itu ya pakai rasm juga. Jadi rasm Utsmani dan seterusnya kan gitu. Ya, jadi rasmnya Al-Qur'an gitu ya maksudnya. Jadi min haitsul hukmi war rasmi. Jadi macam-macam nasakh ditinjau dari apa namanya dari hukum dan dari rasm itu terbagi kepada beberapa bagian pula lagi. Yang pertama, ya. Naskhur rasmi wa baqa'i naskhur rasmi wa baqa'u wa baqa'ul hukm ya. Jadi naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Menasakh rasam tapi tidak menasakh hukum. Ya, menasakh rasam tapi tidak menasakh hukum. Wa dzalika nahwu ma warada fi sahihi. Adapun contoh kasus untuk masalah menasakh rasam namun tidak menasakh hukum ini yang terdapat dalam sebuah hadis sahih, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana idza zanaya tarjumu huma farjumu huma al-battata. Faqad kana hadza Qur'anun yutla thumma nusikha rasmuhu wa baqiya hukmuhu. Maka lafaz ini yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batata, dahulu ini adalah Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang dibaca, Al-Qur'an yang ditartilkan, yang ditilawahkan ya. Dahulu ini adalah Al-Qur'an yang ditilawahkan. Faqad kana hadza Qur'anan yutla. Yani asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batata, dahulu ini adalah sebuah rasam. Dahulu ini adalah sebuah rasam atau Qur'anan mitla. Oh, berarti rasam ini bisa bacaan artinya. Iya, kira-kira gitulah ya. Jadi rasam ya, sebuah rasam. Jadi dahulu ini adalah sebuah rasam. Faqad kana hadza Qur'anan mitla. Ini adalah Al-Qur'an yang ditilawahkan dahulu. Tsumma kemudian rasam ini nusikha. Iya. Tsumma nusikha rasmuhu wa baqiya hukmuhu, tapi hukumnya enggak dihapus. Ya, hukumnya tidak dinasakh. Tapi rasamnya dinasakh. Wa qad rajima atau rajama. Enggak hafal. Al-batata tadi. Al-batata bukan ya, al-batata. Batata fi'il gitu. Oh, farjumuhuma al-batata al-batata artinya maka pastikanlah ya, kalian merajam keduanya. Ya, maka pastikanlah kalian merajam keduanya. Rajama ya jumu. Rajama ya. Rajama. Oh, ya. Al-batata itu isim itu. Iya, isim marrah ya. Isim marrah dari battun, ya, isim marrah dari battun. Coba lihat kamus kalau mau tahu tentang al-batata. Iya, kalau kita lihat di mu'jam al-batata itu artinya qat'an. Batta ya butu. Mesti gitu. Iya. Dia enggak memang tanwin gitu. Maksudnya? Oh enggak tanwin karena ini ada alif lamnya. Al-batata. Itu alif lam itu. Iya, alif lam. Iya. Iya, bukan seharusnya bukan hamzah ya. Al-batata. Ya. Jadi aslinya battatun ya, battatan ya. Battatan karena ini isim marrah, battatan kemudian masuk alif lam al-battata. Berzina. Iya, jika keduanya berzina. Jadi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, jika keduanya berzina, farjumuhuma albattata, maka pastikanlah kalian merajam keduanya. Faqadakana hadha Qur'anun yutla, Qur'anan yutla. Jadi dahulu ini adalah sebuah Al-Qur'an yang ditilawahkan, thumma nusikha rasmuhu, kemudian di nasakh rasamnya, wa baqiya hukmu. Ya, tapi hukumnya tetap ada. Tapi dulunya Al-Qur'an gitu. Iya. Dulunya Al-Qur'an. Sekarang udah enggak ada Al-Qur'an. Iya, rasamnya enggak ada lagi. Ayatnya. Rasamnya, iya, jadi rasamnya enggak ada lagi ya. Rasamnya, gambarannya enggak ada lagi, tapi hukumnya dituliskan itulah dia. Iya. Jadi rasamnya dihapus, ya. Rasamnya dinasakh, tapi baqaul hukm. Nah, ini kan kita berbicara tentang apa? Anwa'un nasakh min haitsul hukmi war rasam. Ya, dari sisi hukum dan rasam. Nah, maka ada pembahagiannya lagi, ada macam-macamnya lagi. Macam yang pertama adalah naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Menasakh rasam tapi hukum tidak menasakh hukumnya. Ya, wa baqaul hukmi. Ini dia ayat rajam yang dihapus itu. Iya. Iya. Rasam yang dihapus ya, tapi ya, hukumnya tidak. Enggak ya. Jadi tidak. Karena kalau kita bilang nanti ayat rajam yang dihapus, akan-akan hukum rajam pun dihapus, enggak ya? Hukumnya enggak. Makanya dikatakan wabaqiya hukmu, wabaqaul hukm, kan gitu ya. Jadi hukumnya enggak dinasakh. Kenapa? Waqada rajama, rajima tadi ya. Rajama ya. Rajama, waqada rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsan. Al-muhsin. Muhsan. Ahsana. Ahsan. Mungkin bisa dua-duanya ya, bisa muhsan ya, kalau muhsan artinya dikawini ya, kalau muhsin artinya mengawini ya, bisa kayaknya bisa dua-dua ya, ya bisa dibilang muhsin dianya juga, bisa dibilang muhsan ya, kalau muhsan ya karena memang dia dikawinkan, kalau muhsin karena dia memang mengawinkan gitu. Intinya di mana Rasulullah pernah terjadi, di mana Rasulullah SAW itu benar-benar pernah merajam orang yang beristri ya, pernah merajam orang yang beristri. Nah, jadi menunjukkan bahwa baqiya hukmu. Ya. Wa huwa al-muradu bis-syaikh wa syaikha, dan itulah makna dari as-syaikh wa syaikha. Maksudnya adalah al-muhsan atau al-muhsin, ini bacaannya antara dua ya. Kalau misalnya ditanya mana dari merajam orang yang berzina itu? Rasanya sudah dihapus gitu. Iya. Enggak bisa berdalil lagi. Ini ma warada fi sahih. Ma warada fi sahih. Ini tadi. Ini dalam hadis yang sahih. Oh, hadis ini ya. Hadis. Enggak, ada terdapat di dalam hadis yang sahih adanya lafaz, adanya rasam di dalam apa, adanya rasam di dalam Al-Qur'an dahulu, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata. Ya. Jadi ini hadis sahih ya, ma warada fi sahih. Jadi di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan adanya ayat rajam. Namun ayat rasamnya dihapus tapi hukumnya tetap. Kenapa bisa hukumnya tetap? Wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsin atau al-muhsan ini, wa huwa al-murad bis-syaikh was-syaikha, dan itulah makna dari as-syaikh was-syaikha, yaitu al-muhsin atau al-muhsan bacaannya ya, karena kayaknya ini bisa dibaca isim fa'il dan juga bisa dibaca isim maf'ul ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini masih terkait anwa'un nasakh min haitsul hukmi war-rasam, yaitu naskhul hukmi wa baqa'ir rasam, menasakh hukum tapi tidak menasakh rasamnya. Menasakh hukum tapi tidak menasakh hukumnya. Wa hadza huwal aktsar fil Qur'ani was sunnah. Inilah yang banyak kita temui di dalam Quran dan sunnah. Rasamnya ada tapi hukumnya enggak ada. Kalau tadi rasamnya enggak ada, hukumnya ada. Nah, di sini naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Menasakh hukum dan menyisakan rasam. Jadi sama kayak asus kayak puasa tadi kan. Kan rasamnya masih ada. Puasa. Ada. Oh iya, benar-benar iya, benar. Masalah puasa yang tadi iya ya. Ya, yang apa namanya an-nasu ila apa namanya ila badalin aqal ya. Iya, baik. Iya, contohnya kayak 100 orang bisa ngerakal. Iya, itu juga sama ya, an-nasu ila badalin akhaf ya. Baik, iya. Ya, pokoknya wa hadza, makanya lah karena itu dikatakan wa hadza huwal aktsar fil Qur'ani was sunnah. Wa dzalika ka naskhi wujubil i'tidadi bi sanatin 'alal mutawaffa anha zawjuha fi qawlihi ta'ala wal ladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al hawl. Bi qawlihi ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ya, seperti yang terdapat dalam contoh penasakhan wajibnya iddah selama setahun ya. Wajibnya iddah selama setahun ya, ini kayak orang India ya. Makanya hal-hal yang seperti ini ikhwah sebenarnya enggak perlu kita ejekin ya. Maksudnya karena apa namanya? masalah keyakinan ini kita nggak bisa bawa-bawa ke akal gitu ya. Seperti misalkan orang apa namanya tuh orang Kristen ya, orang Kristen yang ngebayar apa saat masuk bilik ya, bayar uang saat masuk bilik pengakuan dosa. Pernah tahu itu kan ya, pernah tahu ya, masuk dia masuk bilik itu kan dia bayar tuh ya, sama seperti tadi di mana Allah sendiri pernah mewajibkan kita bersedekah sebelum bermunajat ke Rasulullah kan gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya nggak perlu di ya jelaskan aja yang menjadi penjelasan gitu ya, di mana kita menyalahkan kaum Nasrani ya karena mereka masalah i'tiqad itu nggak bisa kita inikan gitu ya, nggak bisa kita senggol gitu ya, karena i'tiqad itu terkadang memang nggak tidak berhubungan dengan akal gitu ya, maksudnya daya nalar kita nggak mampu menangkapnya kan, gitu. Sama seperti taharah apa seperti yang dikatakan oleh ulama fuqaha ya, taharah itu murni ta'abbud ya, karena kalau itu nggak apa namanya nggak daya nalar nggak mampu menangkapnya gitu. Taharah ya, itu daya nalar nggak mampu menangkapnya ya, ini murni ta'abbud begitu. Cuma kita bayangin kita puasa gitu ya, puasa kemudian kita wudu, daya nalar nggak mampu, ngapain wudu puasa kan gitu kan gitu ya. Ada yang memang daya nalar mampu menangkapnya soal istinja kan gitu ya, karena kalau tidak istinja ya kotor kan gitu. Tapi kalau puasa ya, misalkan puasa kemudian kita wudu kan nggak mampu daya nalar ya, seperti soal wudu ya, itu kan wudu bagian daripada taharah ya, istinja juga bagian daripada taharah. Makanya ulama fuqaha mengatakan taharah ini murni ta'abbud katanya ya, karena nggak daya nalar nggak mampu menangkapnya gitu. Wallahu a'lam. Jadi soal i'tiqad ini nggak bisa kita apa namanya ya, kita sindir-sindir gitu. Makanya ada sebahagian para pendebat yang dia nggak begitu suka menyindir soal i'tiqad gitu. Wallahu a'lam. Ya dia menyindir sesuatu yang disindir oleh Allah dan Rasulnya aja begitu. Wallahu a'lam. Ya seperti di sini ya. Ya jadi sebelumnya juga ketentuannya begini ya. Iddah itu sana setahun. Alal mutawaffa anha zaujuha, yang ditinggal mati suaminya. Ya, jadi wanita yang ditinggal mati suaminya itu iddahnya selama setahun. Ya, tapi ini dihapus ya. Kewajiban ini dihapus. Adapun kewajiban masalah iddah selama setahun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya itu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja," dan orang-orang yang wafat di antara kalian ya, dan orang-orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri-istrinya, maksudnya ada meninggalkan istri-istrinya, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, maka wasiatkanlah untuk istri-istrinya ya, agar memberi nafkah selama setahun. Kalau nggak salah kelanjutan ayatnya ilal hauli ghairu ikhraj ya, kayaknya gitu ya, ghairu ikhraj, tanpa keluar, maksudnya dia nggak boleh keluar ya, maksudnya dia nggak boleh kawin lagi ya gitu ya, nggak boleh kawin lagi, ghairu ikhraj, jadi bersemayam gitu ya, ataupun bersemedi ya, bersemedi di rumahnya selama setahun ya, kalau orang Hindu kan gitu ya, bersemedi ya. Baik. Nah, tapi ini dihapus biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yatarabbasna bi anfusihinna. Kalau enggak salah ayat sebelumnya ini begini, wallazi yatawaffawna minkum yatarabbasna wallazi yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna. Ya kalau enggak salah begitu ayatnya. Nah, untuk mereka-mereka yang wafat ya, untuk kalian-kalian yang wafat dan meninggalkan istri-istrinya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhari wa ashra. Mereka menahan selama 4 bulan 10 hari. Ya, mereka menahan selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini rasanya tetap ada, wallazi yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Ya, rasanya tetap ada tapi hukumnya hilang. Ya, hukumnya nasakh. Baik. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga dari masih dari peninjauan hukum war rasam. Naskhul hukum war rasam. Ya. Ya, dua-duanya. Wa dzalika kama warada fi hadits Aisyah ainda Muslim, dan ini dan contoh untuk hal ini itu terdapat dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang dikeluarkan oleh Muslim wa ghair dan selainnya selain daripada Imam Muslim, kana fi ma anzala ya, yang isi hadisnya kana fi ma anzala kana fi ma anzala asharu berarti ya, asharu rabu'atin ma'lumatin yahrumna, ya asharu rabu'atin ma'lumatin yahrumna atau yuharrimna atau yuhrimna. Apa ini bacaannya kira-kira? Yuhrimna atau yahrumna? Bentar ya, kita lihat dulu. Bukan taukid, Ustaz. Yang mana? Kana fi ma anzala ashara rabaatin ma'lumatin yuharrimna. Fanusikhna bi khamsi ma'lumat. Jadi dahulu di dalam Al-Qur'an, ya, fi ma anzala, dahulu di dalam apa yang diturunkan, ya, jadi apa yang diturunkan ini maksudnya Al-Qur'an. Ya di sini ada dijelaskan Syekh juga wa hadza 'ala al-qaul bi anna al-murad bi qawliha fi ma anzala ay fil Qur'an. Jadi dahulu ada sebuah rasam, ya, sebuah rasam di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang mahramnya itu 10 kali susuan, ya, 10 kali susuan secara secara apa namanya, secara maklum, ya kan gitu. Maka 10 kali susuan ini dinasakh bi khamsi ma'lumat, ya dengan 5 kali susuan secara maklum. Nah, begitu. Jadi dengan 5 kali susuan secara maklum. Nah, jadi ini lafaznya, ya, rasamnya tidak terdapat lagi di dalam Al-Qur'an dan hukumnya juga ternasakh. Jadi rasamnya ternasakh dan hukumnya juga ternasakh. Ya, yang mana enggak kita dapati lagi rasamnya di dalam Al-Qur'an. Ya, karena di sini kalimatnya kana fi ma anzala, dahulu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, dahulu ada di dalam sesuatu yang diturunkan, ya, ya. Jadi fima unzila, ya, bukan fima anzala, ya. Jadi fima unzila, kana fima unzila asharu rada'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsi ma'lumatin. Maka asharu rada'atin ma'lumatin itu dinasakh dengan 5 rada'atin ma'lumat, ya, dengan 5 kali susuan yang maklum. Nah, demikian. Dan kemudian kata Syekh wa ala hadzal qaul bi anna al murad bi qawliha fima anzala, ya, dimaksud dengan fima anzala ay fil qur'ani. Fi maunzila, afwan, ya, fi maunzila ay fil Qur'ani. Iya, jadi naskhul hukm wa naskhul rasam. Hukumnya ternasakh, rasamnya juga ya, sudah enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Iya, enggak kita dapatin lagi. Karena enggak ada lagi lafaz-lafaz yang lafaznya mengarah kepada permasalahan asyara rada'at ma'lumat yuharrimna. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ini sifat. Apanya? Iya, sifat dari asyara rada'atin ma'lumat. Yang dimahramkan gitu. Iya, yang dimahramkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun anwa'un nasikh wal mansukh ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena kayaknya sudah terlalu panjang. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillah.